Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala walamma dhakara kalam al-malaikah hin akhbarahum annahu ja'ilun fil ardi khalifah wa muraja'atuhum li rabbihim fi dhalik falamma khalaqa Adam وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan malaikat, perkataan para malaikat. Ketika Allah mengabarkan mereka bahwa Allah akan menjadikan di bumi itu khalifah, yakni manusia, maka wa muraja'atuhum li rabbihim fi dhalik, maka malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, tentang ketetapan Allah tersebut, gitu ya. Malaikat bertanya, bukankah nanti manusia akan menumpahkan darah? Falamma khalaqa Adam, kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa 'allamahu asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkan beliau nama dari segala sesuatu. Dan Nabi Adam, ya, akhirnya bisa mengetahui nama dari segala sesuatu tersebut, sedangkan para malaikat tidak bisa. Maka di sini, ya, apa yang kemudian dikatakan oleh para malaikat setelah melihat bagaimana Nabi Adam AS diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya walaupun malaikat melihat di situ ada hawa nafsu di dalam manusia, Allah menciptakan manusia memiliki akal tapi juga ada hawa nafsu. Beda seperti malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan hawa nafsu yang bisa membuat mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala atau berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika malaikat melihat ada hawa nafsu tersebut, tetapi kemudian mereka juga melihat manusia bisa menjadi orang yang berilmu. Kemudian para malaikat berkata, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Mereka berkata, yakni para malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu untuk kami kecuali sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Maka di sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama dari segala sesuatu. Wallahu alam, ini mengingatkan ana pada fakta-fakta yang terjadi ketika manusia dibesarkan oleh binatang. Nah, ini gimana ini kok materinya nyambung ke sana begitu ya? Apa apa relasinya? Jadi ketika manusia itu sejak kecil dibesarkan, diasuh oleh binatang, hampir semuanya atau bahkan semuanya ketika tidak ada kontak sama sekali dengan manusia, ya antum bisa cari sendiri terkait hal ini gitu ya, fakta-fakta yang terjadi. Ada beberapa anak yang dibesarkan di hutan tanpa ada kontak dengan manusia, yang membesarkannya itu ada yang ayam, ada yang monyet begitu ya, macam-macam. Hampir semua atau bahkan semuanya tidak ada yang bisa berbahasa normal seperti layaknya manusia. Mereka melakukan, anak-anak kecil tersebut, mereka bahkan sampai dewasa begitu ya, mereka melakukan sebagaimana binatang yang ada di sekitar mereka bertindak. Jadi kalau misalnya manusia itu tidak memiliki kontak dengan manusia lainnya atau tidak dibesarkan oleh orang tua begitu ya, atau oleh manusia lainnya, diasuh oleh manusia lainnya, maka dia tidak bisa mengetahui bahkan nama-nama benda-benda di sekelilingnya. Atau bahkan tidak bisa bertindak sebagai manusia pada normalnya. Maka ini di sains, ini pembahasan apakah manusia itu produk dari nature atau nurture. Produk dari alam atau produk dari asuhan. Didikan. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah produk dari didikan. Sehingga kalau itu manusia, ya manusia yang gennya sudah, kalau kita bicara biologi sedikit ya, sudah berbentuk manusia, dibesarkan oleh binatang, tidak bisa bertingkah seperti manusia, maka bagaimana pula dengan binatang kemudian berevolusi sendiri menjadi manusia? Enggak mungkin. Nabi Adam alaihissalam saja harus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama dari segala sesuatu. Malaikat yang memiliki akal tidak bisa menjawab nama dari segala sesuatu. Coba bayangkan. Hah? Ini di antara ayat di Al-Qur'an yang memiliki hubungan yang erat dengan penelitian di sains. Ana rasa terkait masalah itu. Apakah ini kemudian menjadi kunci bantahan bagi teori evolusi? Anda belum tahu. Harus didiskusikan dengan ahlinya dalam bidang ilmu ini. Bidang ilmu dunia ini. Tetapi ini menjadi kunci besar. Bisa jadi menjadi kunci utama untuk membantah teori tersebut. Bagaimana binatang awalnya monyet berevolusi sendiri kemudian jadi manusia yang ya bisa menyerap ilmu banyak, bisa mengetahui segala benda-benda gitu ya, bisa mengetahui, bisa mempelajari, bisa berdeduksi, berinduksi, menyimpulkan dan seterusnya, proses berpikir yang kompleks. Dari monyet menjadi manusia itu sendirinya begitu ya. Bagaimana caranya? Yang sudah produk manusia saja, anak kecil, bayi sudah manusia gitu ya. Disuruh, yakni dibesarkan di lingkungan yang tanpa ada kontak dengan manusia sama sekali, itu saja dia tidak bisa mendeduksi sendiri, menginduksi sendiri bagaimana seharusnya manusia itu. Bagaimana seharusnya kehidupan manusia. Dia malah mengikuti cara jalannya, cara mengikuti cara jalan binatang yang membesarkannya, cara makannya juga, bahkan cara bicaranya juga. Ada yang dibesarkan oleh anjing, cara berjalannya seperti anjing, cara berlarinya seperti anjing, ya, dan guguknya sama seperti anjing, tidak bisa berbicara sama sekali. Coba bayangkan. Apakah ini adalah kunci utama untuk membahas masalah itu? Kita tunggu para ahlinya ya. Tapi wallahu'alam, ayat ini memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Ini di antara ayat Al-Quran yang bisa kita gali untuk mendapatkan progres di ilmu sains. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi tidak ada yang namanya Tarzan ya. Tarzan sejak bayi di hutan, tiba-tiba dia bisa berjalan tegak, dia bisa apa namanya memanipulasi benda-benda di sekitarnya, digunakan ini sebagai apa namanya ya bisa membuat pakaian dari apa yang ada di hutan, bisa menggunakan sistem tali temali yang kompleks dan seterusnya, macam-macam. Wallahu alam itu tidak ada, ya. Kalau bayi tersebut dibesarkan oleh binatang sejak kecil, tidak pernah ada kontak dengan manusia sama sekali. Fa'tarafu lillahi ta'ala bisa'ati al-ilmi wa kamali al-hikmah wa annahum mukhti'una fi muraja'atihim fi istikhlafihi fil ard. Maka para malaikat mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluasan ilmu Allah dan kesempurnaan hikmahnya, dan bahwa mereka telah bersalah ketika mereka mempertanyakan tentang ketetapan Allah ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa fi hadza anna al malaikata ala 'azamatihim wa sa'ati ma'arifihim bi rabbihim i'tarafu bi anna 'ulumahum tatmahillu 'inda 'ilmi rabbihim wa annahu la 'ilma lahum illa minhu. Ya, dan dalam masalah ini, malaikat, walaupun mereka itu adalah makhluk yang mulia, dan ilmu mereka tentang Rabb mereka itu sangat luas, ya, sangat banyak, mereka mengakui bahwa ilmu mereka itu tidak ada apa-apanya. Tatmahillu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Rabb mereka. Dan bahwa tidak ada ilmu bagi mereka kecuali yang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, ilmu yang kita dapatkan, ide inspirasi yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kefakihan kita. Seseorang kalau mau menjadi faqih dalam agama, dia harus bertakwa dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah petantang petenteng jadi pendekar di sosmed. Fakhatmu hadhil ayat bihadzainil ismainil karimainil addallaina ala ilmillahi bi Adam wa tamami hikmatihi fi khalqihi wa ma yatarattabu ala dhalika minal masalihil mutanawwi'ah min ahsanil munasabat. Maka mengakhiri ayat-ayat ini dengan dua nama Allah yang mulia yang menunjukkan kepada ilmu Allah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Malaikat melihat ini madarat kalau Nabi Adam, kalau Adam, kalau manusia dijadikan khalifah di muka bumi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang ada pada Adam, apa yang ada pada manusia. Wa tamami hikmatihi fi khalqihi, dan menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah ketika Allah menciptakan sesuatu. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal masalihil mutanawwi'ah. Dan ya maslahat-maslahat yang itu bermacam-macam, yang itu ya konsekuensi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan bahwa mengakhiri ayat-ayat tersebut dengan dua nama Allah ini, Al-Alim Al-Hakim min ahsanil munasabat. Ini termasuk ya hubungan yang sangat bagus. Termasuk hubungan yang paling bagus, yang sangat bagus, sangat erat kaitannya. Ya, antara kejadian ini, Allah menciptakan Nabi Adam dan malaikat keberatan gitu ya, atau mempertanyakan minimal. Maka Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di akhir ayat, Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa amma qawluhu an Adam fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Adapun firman Allah tentang Nabi Adam alaihi salam, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alayhi, yaitu ketika Nabi Adam alaihi salam ya mengambil kalimat dari Rabb-nya, kemudian Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam AS, yakni ketika Nabi Adam AS sudah melakukan apa yang Allah larang ya di surga, Maka Allah mengampuni Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maha memberikan rahmat. Wa khatmuhu kathiran minal ayati bihadhalil ismaini ba'da zikri rahmatihi wa maghfiratihi wa taufiqihi wa hilmihi fa munasabatuhu li kulli ahadin. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim aqbala bi qulubi at-taibina ilayhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dan banyak ayat lainnya dengan dua nama ini, at-tawwabur rahim. Setelah Allah menyebutkan tentang rahmat Allah, ya, ampunan Allah, taufik dari Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, maka famunasabatuhu likulli ahadin. Maka ini sangat ya sangat erat kaitannya untuk setiap hal tersebut. Ketika menyebutkan rahmat Allah kemudian diakhiri dengan ayat dengan dua nama ini, maka ini sangat erat hubungannya. Ketika ayat tersebut membicarakan tentang maghfiratullah kemudian diakhiri dengan dua nama Allah ini, itu sangat erat kaitannya. Ketika ayat membicarakan taufik dari Allah kemudian diakhiri dengan dua nama ini, itu sangat erat kaitannya. Ketika ayat tersebut bicara tentang kelembutan Allah kemudian diakhiri dengan dua ayat ini, itu sangat erat kaitannya. Itu maksud dari frase ini atau kalimat ini. Fa unasabatuhu likulli ahad. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim aqbala bi qulubi at-taibina ilayh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu kita mengetahui adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala ya mendekati hati, yakni mendekati di sini maksudnya membuat hati tersebut, hati manusia tersebut bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Membuat hati orang yang bertaubat tersebut mendekat kepada Allah, wa waffaqahum li fi'lil asbab allati yatubu 'alaihim wa yarhamuhum biha. Kemudian Allah memberikan taufik untuk agar dia berbuat, agar dia melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu Allah memberikan taubat kepadanya dan memberikan rahmat kepadanya. Ya. Tsumma ghafara lahum wa rahimahum. Ya, sehingga Allah kemudian mengampuni mereka dan memberikan rahmat kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama membuat hati seseorang itu merasa ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah. Setelah itu, ya, maka orang tersebut akan berbuat sebab-sebab, melakukan sebab-sebab yang membuat dia bisa bertaubat dengan taubat yang sahihah. Dia berhenti dari apa yang dia lakukan tersebut. Kemaksiatan yang selama ini, kefasikan yang selama ini, atau bahkan kekufuran dan kesyirikan yang selama ini dia lakukan. Dia berhenti. Ini berhenti apa? Ini sebab untuk taubat yang sahihah. Kemudian dia menyesali atas apa yang telah dia lakukan. Ini menyesal apa berarti? Ini sebab untuk supaya dia bisa mendapatkan taubat yang sahihah. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini juga sebab agar supaya dia bisa melakukan taubat yang sahihah. Kenapa dia bisa melakukan tiga sebab ini? Ya, pertama dari keinginan dia, yang kedua tentunya walaupun dia ingin tapi kalau tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia ya membuat hatinya, mengizinkan hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang benar-benar ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dia. Ya, ketika hati seseorang benar-benar ingin bertaubat, maka Allah akan mudahkan jalannya, mudahkan hati tersebut untuk melakukan sebab-sebabnya. Kemudian setelah dia melakukan sebab-sebab tersebut, maka baru Allah memberikan ampunannya, memberikan rahmatnya. Maka di sini itu mengapa penulis berkata di sini fataba alaihim awalan bi taufiqihim litaubah wal asbab wa taba alaihim thaniyan hina qabila matabahum. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, jadi di sini ada dua taubah. Taubah pertama, taubah kedua. Taubah pertama itu adalah ketika Allah memudahkan dia untuk memberikan taufik kepada dia untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mengarah kepada taubat yang sahihah, taubat nasuha. Ya, fataba alaihim awalan, maka Allah memberikan taubat kepada mereka yang pertama, yaitu dengan cara apa? Memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada taubat yang sahihah, taubat nasuha. Kemudian taubat yang kedua, wataba alaihim tsaniyan hina qabila matabahum. Taubat yang kedua adalah ketika hamba tersebut telah melakukan sebab-sebab dari taubat nasuha, maka baru Allah ya mengampuninya. Ini taubat yang kedua, pemberian taubat yang kedua. Wa ajaba su'alahum. Kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka. Wa lihadza qala fil ayatil ukhra thumma taba alaihim liyatubu. Itu mengapa di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Ini gimana? Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Maksudnya taba yang ini taba yang pertama, taubat yang pertama. Liyatubu yang dimaksud di sini adalah taubat yang kedua tadi. Jadi bahkan kita dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah itu karena rahmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari hal ini. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini. Ai aqbala biqulubihim fa innahu laula tafiquhu wa sarfu qulubihim ila dhalika lam yakun lahum sabilun ila dhalika hina stawlat alaihim an-nafsul ammarah. Fa innaha la ta'muru illa bisu' illa man rahim Allah. Fa'adahu minha wa min nazghati syaitan. Maka yang dimaksud dengan taba alaihim yakni aqbala biqulubihim, yakni membuat hati mereka itu kembali kepada Allah, membuat hati mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat hati mereka itu tergerak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan karena taufik dari Allah dan juga kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati mereka, ya, maka tidak mungkin ada jalan bagi mereka untuk bertaubat ketika jiwa yang ammarah itu menguasai mereka. Al-ammarah bisu. Karena jiwa itu ada tiga. An-nafsul ammarah bisu. Kemudian an-nafsul lawamah. Kemudian an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsul lawamah, jiwa yang mengeluh. Sering mengeluh. An-nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengarahkan seseorang pada keburukan. Maka ini adalah tiga jiwa manusia. Ya, tiga jiwa manusia. Dan ketika seseorang itu dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari hal tersebut kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sedikit orang yang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedikit orang yang dia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Dirinya berada dalam cengkraman syubhat dan syahwat. Betapa sedikit orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bertaubat. Maka jiwa al-ammaro bisu tidaklah bisa, ya, tidaklah merintahkan kecuali kepada keburukan, kecuali apa yang, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan merahmati dia. Sehingga Allah melindungi dia dari jiwa yang buruk tersebut dan dari godaan syaitan, nazaghatis syaitan. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu, ya, mendapati dirinya misalnya mudah untuk melakukan apa yang didorong oleh syahwatnya dan mudah untuk terjebak ke dalam syubhat misalnya, maka ini adalah, ya, peringatan bahwa bisa jadi hatinya atau jiwanya penuh jiwa-jiwa yang penuh jiwa yang mengarahkan, memerintahkan dia kepada keburukan. Maka kita lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, bahkan untuk bisa bertaubat. Tidak mungkin seseorang itu bisa bertaubat, mendapatkan ilmu, bisa menjadi orang soleh, kalau bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh, ya, sombong dengan kesolehan dan ibadah kita, dengan ilmu syar'i kita. Baik. Di antara bentuk kesombongan seseorang dengan ilmu syar'inya atau dengan kesolehannya adalah dia tidak mau, ya, mendapatkan nasihat dari orang yang zahirnya ilmunya lebih sedikit darinya. Atau dia sering memamerkan ilmunya, debat sana sini. Atau dia tidak mau untuk mengakui ketika dia salah, dia tidak mau mengakui bahwa dia itu salah ketika sedang berdiskusi atau berdebat. Ini penting Anda sebutkan. Mengapa? Karena kita telah dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi talibul ilm, penuntut ilmu, tetapi kemudian kita merusaknya sendiri dengan perbuatan kita yang tidak mau menerima kebenaran tersebut. Kibir karena ilmu kita tersebut. Ya. Harus belajar untuk mengakui kesalahan kita. Atau bahkan harus belajar untuk mengalah, tidak lagi berargumentasi walaupun kita benar, orang lain salah. Harus belajar. Biasanya yang seperti ini penuntut ilmu yang setengah matang juga tidak, gitu ya. Disebut setengah matang juga tidak. Jauh lebih kecil dari itu, bukan angkanya, bukan setengah gitu ya. Sepertiga, seperempat, seperlima. Masih tanggung sekali ilmunya. Baru tahu bahasa Arab, biasanya langsung petantang petenteng kemana-mana. Ya, ini tercela. Sehingga itulah mengapa yang awalnya sudah bagus dia dimudahkan untuk menjadi talibul ilm, penuntut ilmu, karena suka petentang-petenteng di sosmed terutama, maka menjadi talibul fitan. Walamma dzakara Allahu an-naskha akhbaru an kamali qudratihi wa tafarrudihi bil mulk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang an-naskh, maka Allah mengabarkan tentang kesempurnaan, ya, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, dan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai kerajaan semesta alam ini. Faqala alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Yani ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ma nansakh min ayatin aw nusiha, apa yang kami anulir dari ayat atau kami buat ayat tersebut terlupakan, na'ti bi khairin minha aw mithliha, maka kami akan bawakan yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kerajaan langit dan bumi? Wa fi hadza raddun 'ala man ankara an-naskha kal yahud wa anna naskhahu lima yansahu min athari qudratihi wa tamami mulkihi. Di ayat ini ada bantahan kepada orang yang mengingkari an-naskh seperti orang Yahudi, dan bahwa naskh, ya, dari Allah, ketika Allah menganulir sebuah ayat, naskh itu bisa, yang dianulir itu adalah lafaz ayatnya saja tetapi maknanya tidak dianulir, seperti hukuman rajam, atau maknanya saja tetapi lafaznya tidak dianulir sehingga tetap bisa kita baca, gitu ya. Jadi kalau lafaznya dianulir, maknanya tidak, maka ayat tersebut tidak lagi kita baca di Al-Quran. Karena lafaznya sudah dianulir, dihilangkan dari Al-Quran atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya saja yang dianulir tapi lafaznya tidak dianulir, berarti tetap kita baca di Al-Quran tetapi hukumnya tidak lagi berlaku. Seperti, ya, pilihan puasa atau fidyah bagi kaum muslimin itu cuma di awal-awal. Setelah itu maknanya dianulir oleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Jadi wajib, tidak lagi dibolehkan memilih antara puasa dan fidyah, tetapi diwajibkan untuk berpuasa. Ya, maka ini dua jenis naskh. Maka di sini menyebutkan bahwa naskh tersebut, ketika Allah menganulir lafaz atau makna sebuah ayat, maka ini adalah konsekuensi atau athar dari, ya, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan athar dari kesempurnaan kekuasaan Allah di kerajaan langit dan bumi. Fa innahu ta'ala yatasarrafu fi 'ibadihi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertindak kepada para hambanya, melakukan sesuatu, perbuatan. Allah memiliki perbuatan. Sebagaimana Allah memiliki nama, sifat, Allah juga memiliki perbuatan. Yani Allah tidak menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk kemudian membiarkan mereka. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yatasarraf, bertindak, berbuat sesuatu, menetapkan, menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi, ya, menahan, menghukum, memberikan rahmat, dan seterusnya. Murka, ridha, dan seterusnya. Itu tasarruf Allah Subhanahu wa taala. ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. Ya, maka dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara makhluknya tersebut dengan ketetapan-ketetapan Allah secara qadariyah dan hukum-hukum Allah secara syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Ketetapan qadari dan hukum syar'i. Maka tidak ada larangan sama sekali, tidak ada halangan sama sekali untuk hal ini. Ini tidak mustahil, ini sangat, bahkan ini sesuai dengan kebesaran dan kekuasaan dan kekuatan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini contoh bagaimana akal yang tidak sehat itu akan membuat seseorang memiliki dzon yang su terhadap Al-Qur'an atau terhadap syariat. Akal yang tidak sehat akan membuat seseorang memiliki dzon yang su terhadap Al-Quran atau bahkan terhadap syariat atau bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti kondisi orang-orang Yahudi di sini dan juga seperti kondisi orang-orang yang banyak sekali di zaman ini. Mengapa perempuan sama laki-laki dibedakan di hukum waris? Mengapa perempuan disuruh pakai jilbab, laki-laki tidak? Mengapa ya hukum begini? Mengapa ada hukum qisas? Oh, itu bukannya kejam sekali dan seterusnya. Mengapa ya, yang zina muhsan dirajam dan seterusnya. Kejam sekali dan seterusnya. Ini akal-akal yang tidak sehat. Karena akal yang sehat akan berpikir jernih dan mengetahui itulah yang paling maslahat bagi para hambanya. Ya, bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya, banyak sekali keburukan yang tersebar di sebuah negeri yang mereka tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak madarat ya, banyak madarat yang tersebar di sebuah negeri ketika mereka tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walamma qala walillahil masyriq wal maghrib فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian itu menghadap, maka itulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Allah itu ya wasi'un alimun. Apa yang dimaksud wasi'? Wasi'ul fadl. Karunia yang luas. Wasi'ul mulk, kerajaan yang luas. Jami'ul alam al-ulwi wa sufli dakhilun fi mulki. Semua alam, baik yang tinggi ataupun yang rendah, semuanya masuk dalam kerajaan Allah. Wa ma'asa'atihi fi mulkihi wa fadlihi fahuwa muhitun ilmuhu bithalika kulli. Dan tetapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan luasnya kerajaan Allah dan karunia Allah, akan tapi ilmu Allah itu mencakup semuanya. Wa muhitun ilmuhu fil umuril madiyah wal mustaqbalah. Ilmu Allah mencakup semua perkara, baik perkara masa lalu ataupun perkara masa depan. Wa muhitun ilmuhu bima fit tawajju ila al kibalil mutanawwi'ah min al hikmah. Dan ilmu Allah juga mencakup hikmah apa saja yang tersembunyi di dalam menghadap kepada kiblat-kiblat yang itu berbeda-beda. Apa yang dimaksud kiblat yang berbeda-beda? Awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian diubah ke Baitullahil Haram. Wa muhitun ilmuhu bi niyyatil mustaqbilina li jihatin minal jihati idza akhtahu al qiblatal muayyana. Fa haitsu tayammama al musalli tayammama ila wajhi rabbih. Dan ilmu Allah juga mencakup niat orang-orang yang menghadap kepada arah yang salah ketika mereka salah menghadap kiblat. Ketika mereka salah, mereka menganggap ini arah kiblat padahal itu bukan. Allah tahu niat mereka. Maka ketika orang-orang yang sholat tersebut tayammama, tayammama ini bukan tayammum ya, perhatikan. Fahaitsu tayammama al-musalli tayammama ila wajhi rabbi. Ketika orang yang sholat tersebut menghadap kepada sebuah arah, maka mereka menghadap kepada wajah Rabbnya. Penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-makna anna an-nasa kanu awwala ma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah yusalluna ila Baitil Maqdis. bahwa manusia ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di Madinah, manusia orang-orang kaum muslimin mereka disyariatkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa. Jadi kalau di Madinah mereka menghadap utara. Fahuwa kiblah, maka itu kiblat saat itu. Tsumma nasakha ila Baitillahil Haram. Ini bisa dibaca nasakha atau nusikha. Ya. Kemudian itu dianulir sehingga kiblat diubah menjadi Baitillahil Haram. Fasara kiblah, maka itu sekarang yang menjadi kiblat. Kiblatnya sekarang adalah Baitullahil Haram yakni Ka'bah, dan itu berlangsung sampai sekarang, ya. Syariat telah selesai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Fa idzan al-hikmatu fi kaunillahi azza wa jal aqarrahum aw adzina lahum aw syar'a lahum ay yusallu ila Baitil Maqdis awwal ma qadima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah thumma nasakha dzalik. Maka hikmahnya adalah bahwa Allah itu yang menetapkan, yang mengizinkan, yang mensyariatkan bagi mereka untuk sholat awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian itu dianulir sehingga menghadap ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah. Yani kemanapun mereka menghadap, itu sama-sama sampai amalannya itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya. Kemanapun mereka menghadap, kiblat, kemanapun mereka menghadap, itu amalan mereka itu tetap sah. Mengapa? Karena mereka menghadap kiblat tersebut sesuai dengan perintah Allah. Jadi ini nunggu perintah Allah. Tidak boleh kita pahami dari ayat ini, sekarang kita boleh ngadep kiblat ke barat, boleh ngadep ke utara, boleh ngadep selatan, boleh ngadep ke timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, dan seterusnya. Utara, timur, laut. Ya. Tidak demikian makna dari hal ini. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemanapun Allah mensyariatkan kiblat salat, arah kiblat salat itu kemanapun saja Allah syariatkan, itu sama-sama menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama-sama yakni amalan ibadah tersebut diterima oleh Allah. Itu sama-sama orang yang sedang salat tersebut sedang salat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Yakni butuh ketetapan dari Allah, butuh syariat dari Allah, butuh izin dari Allah untuk kita enggak boleh mengada-ngada sendiri arah kiblat ke sini ke sana, boleh tidak boleh. Maksud dari ayat ini adalah, ya, fa aina matwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian itu menghadap maka itu menghadap wajah Allah. Bukan maksudnya kita boleh menghadap kiblat kemanapun. Tidak, akan tetapi ketika Allah mensyariatkan pada suatu waktu kiblatnya ke Baitul Maqdis, yang kalau di Madinah itu ke utara, kemudian Allah mengubahnya ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah, yang kalau dari Madinah itu berarti ke selatan, ini berarti berputar 180 derajat, maka fa'ayna matuwallu fathamma wajahullah. Kemanapun kalian itu menghadap, maka kalian menghadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini menunjukkan, ini butuh perintah dari Allah, syariat dari Allah, ketetapan dari Allah, hukum dari Allah, izin dari Allah, bahwa harus kemana kita menghadap arah kiblat. Kemanapun itu, kemanapun arah yang Allah perintahkan, syariatkan, izinkan, ridhoi, dan seterusnya, maka kita sedang menghadap wajah Allah. Tapi kita harus beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan syariatkan, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.